Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbana wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Hai ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan kita di malam hari ini masih kita sebutkan penjelasan seputar al-ilm fadluhu wa syarafuh. Ilmu syar'i keutamaan berikut kemuliaannya. Dan pada pertemuan yang sebelumnya masih kita sebutkan untian penjelasan dari al-imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alaih yang menjelaskan tentang as-sa'adatul haqiqiyah, kebahagiaan yang hakiki, yang sebenar-benarnya akan diperoleh dan didapatkan oleh seorang muslim bila dia mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena kebahagiaan yang bersifat ruh, demikian pula hati seorang mukmin itu diperoleh disebabkan karena buah dari ilmu nafi', karena buah dari ilmu yang bermanfaat, sehingga kebahagiaan inilah yang akan terus kekal abadi dirasakan oleh setiap muslim bagaimanapun kondisi, demikian pula keadaannya bila dia bisa memperoleh al-ilmu nafi' wal-amalu salih, maka dia akan menjadi seorang yang bahagia bagaimanapun kondisi, demikian pula keadaannya. Namun pada pembahasan yang sebelumnya beliau menyebutkan bahwasanya kebahagiaan ilmu ini tidaklah mudah diraih kecuali dengan sidqut talab wasihatun niyah, jujur ketika seseorang mencari ilmu, demikian pula diiringi dengan benarnya niat seseorang ketika dia melangkahkan kakinya dan mempelajari ilmu agama Allah azza wa jalla, sehingga dengannya dia akan bisa meraih kebahagiaan tersebut. Dan telah kita sebutkan syair yang mulia sebutkan, laulal masyaqqatu sadan nasu kulluhum aljudu yufqiru wal iqdamu qattalu. Kalaulah bukan karena kesulitan, maka niscaya seluruh manusia akan memperoleh yang namanya kepemimpinan, kemuliaan. Ketika seorang dia berupaya untuk mencurahkan apa yang dimilikinya, akan menyebabkan dia terjatuh ke dalam kefakiran. Wal iqdamu qattalu, dan ketika dia melangkahkan kakinya, memajukan langkahnya menuju kebahagiaan tersebut atau kemuliaan tersebut, akan bisa membunuhnya. Wal iqdamu qattalu. Nah, inilah yang diperoleh oleh mereka para imam-imam hadis, para imam-imam Islam. Ketika mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat tersebut, mereka raih dengan pengorbanan. Mereka raih dan mereka capai dengan kesabaran yang tinggi. Naam. Seperti kisah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka beliau memanfaatkan momen tersebut untuk bertanya kepada kibaru sahabah, para sahabat Rasul yang kibar di zaman tersebut, mempelajari ilmu dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, dan yang lainnya dari kalangan sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhum, sehingga membuahkan ilmu yang bermanfaat dan beliau mendapatkan kapasitas ilmu yang demikian besar disebabkan karena kesabaran, demikian pula kegigihannya di dalam menimba dan mempelajari ilmu tersebut. Nah, Dan semangat di dalam menimba ilmu tidak hanya dimiliki oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahkan para sahabat Rasul semuanya demikian. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau rela rihlah mendatangi Abdullah bin Unais radhiyallahu taala anhu selama satu bulan perjalanan demi mendengarkan satu hadis yang tidak beliau dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semangat untuk menimba ilmu ternyata dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Demikian pula para generasi setelahnya. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah dari Katsir bin Qais, beliau mengatakan, kuntu jalisan inda Abi Darda, dahulu saya duduk di sisi Abu Darda radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasul, fi Dimashq, di kota Damaskus. Fa'atahu rajulun, maka datang menemui beliau seseorang. Faqala, kemudian berkata kepada Abu Darda, ya Abu Darda, ataituka min madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya mendatangimu dari kota Madinah, Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, li hadithin ballagani annaka tuhadditsu bihi, disebabkan karena satu hadis yang sampai kepada saya bahwasanya kamu menyampaikan hadis tersebut. Nah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang ini rela pergi dari kota Madinah ke kota Damaskus demi mendatangi Abu Darda, dan tujuannya adalah ingin mendengarkan satu hadis yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Kemudian Abu Darda mengatakan, "Fama ja'a bika tijarah?" Apakah kamu datang ke sini membawa barang dagangan? Mungkin tujuan ke kota Damaskus adalah dalam rangka untuk berdagang. Sehingga ketika dia berdagang, dia sempatkan untuk mendatangi Abu Darda dan bertanya kepada beliau tentang hadis tersebut. Qala, orang ini mengatakan, la, tidak. Menunjukkan tujuan dia dari kota Madinah mendatangi beliau murni ingin mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala ja'a bika ghairuhu, apakah ada kepentingan yang lain yang kamu inginkan? Qala, dia mengatakan, la, tidak. Menunjukkan benar tujuan dia mendatangi Abu Darda demi mendengarkan hadis tersebut, tidak ada yang lainnya. Subhanallah. Melakukan safar dalam sekian kurun waktu yang lama dan jarak yang jauh demi mendengarkan hadis. Qala, maka Abu Darda mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan kemudian dia meniatkan dengan menempuh jalan tersebut adalah mencari ilmu, yaitu ilmu syar'i, ilmu agama Allah Azza wa Jal, bukan ilmu dunia, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, niscaya Allah akan mudahkan dia jalan untuk sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Demikian pula semangat di dalam menimba ilmu juga dimiliki oleh para imam-imam salaf. Dikatakan kepada Imam Ahmad rahmatullahi alaih, ada seorang bertanya kepada beliau, ayar halur rajulu fi talabil ilmi, apakah seseorang itu dia harus rihlah demi mencari ilmu? Rihlah itu artinya safar. Berjalan dari satu daerah ke daerah yang lain demi mencari ilmu. Faqala, maka Imam Ahmad mengatakan, bala wallahi syadidan, benar demi Allah bahkan harus dia melakukannya. Laqad kana Alqama bin Qais An-Nakhai wal Aswad ibn Yazid An-Nakhai wa huma min ahli al-Kufah. Dahulu Alqama bin Qais An-Nakhai Demikian pula Al-Aswad bin Yazid An-Nakhai, keduanya adalah termasuk dari penduduk kota Kufah. Kana idza balaghahuma hadithu an Umar radhiyallahu anhu lam yaqna'a hatta yarhala ila al-Madinah. Ketika beliau berdua mendengarkan hadis dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berada di kota Madinah, mereka berdua berada di kota Kufah, maka mereka berdua tidaklah mencukupkan diri hingga melakukan rihlah menuju kota Madinah. Fayasma'al haditha anhu, kemudian mendengarkan hadis itu langsung dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Lihat bagaimana semangat dahulu para tabi'in ketika mendengarkan hadis. Tidak ridha mereka bila hanya mendengarkan hadis dari orang lain. Naam. Melainkan mereka berkeinginan untuk mendengarkan hadis itu langsung dari sumbernya. Langsung dari sumbernya. Kalau di zaman sekarang, banyak fasilitas seseorang diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendengarkan ilmu. Bisa melalui rekaman, ya kan? Ada daurah. Kapan? Oh, tanggal sekian. Nah, ya nantilah saya tunggu rekamannya saja. Saya ridho dengan rekamannya. Nah, ada kemudian khobar kepada dirinya, oh ada daurah di tempat ini, ayo kita ta'lim. Nah, nantilah, kan gampang, ada live. Cukup mendengarkan radio streaming, kemudian didengarkan acara-acara tersebut. Nah, ini sebagian kita itu kan demikian. Tapi subhanallah, ternyata para salaf semangatnya tidak demikian. Mereka bahkan rela untuk melakukan safar ke tempat yang jauh demi mendengarkan ilmu langsung dari Umar radhiyallahu anhu. Tidak melalui perantara si fulan, sudah cukup. Padahal hadisnya sama. Tidak cukup. Nah, yang demikian disebabkan karena perginya seseorang, bahkan dimulai dari dia mempersiapkan bekal-bekal dan sarana-sarana untuk sampai ke tempat tersebut demi menghadiri majalisul ilm. Dari dia mempersiapkan bekal sampai perjalanannya, sampai dia tiba di sana, kemudian pulangnya, itu ternyata ternilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Ternilai ibadah di sisi Allah. Bahkan yang demikian termasuk dari jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian sahabat Rasul mengatakan, man ra'a annal ghuduwa awir rawah awir rawhata fi talabil ilmi laisa bi jihadin faqad naqasa aqluhu wa ra'yuhu. Barang siapa yang berpandangan bahwasanya ketika seorang berangkat di siang hari atau di sore hari dalam rangka untuk mencari ilmu bukan termasuk dari amalan jihad, maka sungguh telah kurang akalnya dan pikirannya. Menunjukkan amalan seseorang mempelajari ilmu, semua aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dari dia memiliki niat menghadiri majalisul ilm. Karena yang namanya niat, apalagi ham, tekad kuat untuk melakukan sesuatu, ternilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki ham, niat yang kuat, tekad yang bulat untuk melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, namun dia tidak mengamalkan apa yang dia niatkan tersebut, mungkin disebabkan karena ada halangan, uzur dan yang semisalnya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, Allah akan menulis untuknya di sisinya ia memperoleh satu kebaikan yang sempurna. Hanya sekadar tekad kuat untuk melakukan kebaikan. Kalau semisal dia melakukannya dan mewujudkannya, subhanallah, satu kebaikan terkadang dikali lipatkan menjadi asyrati amsalihah, 10 kali lipatnya bahkan lebih, tergantung dari keikhlasan dan nilai amalan ibadah tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah-kisah yang seperti ini dari mereka para salaf itu demikian banyak tertulis secara rapi di kitab-kitab sirah tarikh yang dicatat oleh mereka para imam-imam Islam seperti Al-Imam Adz-Dzahabi. Beliau punya kitab Syiar A'lamin Nubala yang di dalam kitab tersebut berisikan sejarah mereka para imam-imam sunnah terkait semangatnya di dalam menimba ilmu, demikian pula keilmuan yang dimiliki oleh dirinya, dan demikian pula ibadahnya, bahkan rihlahnya mereka di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kita lanjutkan penjelasan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim di Al-Ain yang setelahnya rahmatullahi alaih. Wa man tamahat himmatuhu ila al-umuri al-aliyah fa aujabu alayhi ay yasudd ala mahabbatihi at-turuq ad-daniyah. Naam. Barang siapa yang tekadnya itu sangat kuat untuk memperoleh perkara-perkara yang mulia, yang tinggi, maka mengharuskan dia untuk menempuh, memperoleh sesuatu yang dicintainya, dia harus menempuh jalan-jalan yang tidak sedikit, yang banyak, demi meraih apa yang menjadi tekadnya tersebut. Artinya ketika seseorang memiliki keinginan untuk sampai ke dalam al-jannah, maka dia akan menempuh sekian banyak sebab yang dengannya dia sampai ke surga Allah Azza wa Jal. Dalam hal ini, kalau semisal seorang memiliki keinginan untuk menimba ilmu, maka dia akan menempuh sekian cara agar dia bisa memperoleh ilmu tersebut. Naam. Fahiyya sa'adah, dan itu adalah kebahagiaan. Itu adalah kebahagiaan. Safarnya seseorang mendapatkan hadis, bahagia dia. Tidak sia-sia amalannya. Peluh keringat yang keluar bercucuran dari tubuhnya itu tidak sama sekali menyurutkan tekadnya untuk memperoleh ilmu tersebut. Hilang letihnya. Hilang kesengsaraan dirinya ketika merasakan sekian banyak halangan-halangan di dalam meniti jalan untuk sampai ke ilmu syar'i, disebabkan karena dia telah memperoleh apa yang dicintainya tersebut. Nah, bahagia dia. Fa in kanat fi ibtida'i halatan faqu an darbin min al mashaqqati wal kurhi wa ta'dhi. Walaupun di awal mulanya tidaklah lepas dari banyaknya masyakah, kesulitan-kesulitan, sesuatu yang dibenci, dan rintangan-rintangan yang harus dilalui oleh seseorang. Banyak yang harus dikorbankan. Dari waktunya, mungkin dunianya dia korbankan, mungkin pekerjaannya dia tinggalkan dalam rangka untuk sejenak mendengarkan ilmu. Subhanallah, betapa sejuk hatinya. Semua pengorbanan yang dia curahkan tersebut terobati dengan adanya kebahagiaan yang diperoleh pada hatinya. Itulah as-sa'adatul haqiqiyah. Kebahagiaan yang hakiki yang tidak bisa diperoleh dengan harta. Tidak bisa diperoleh dengan kekuasaan. Seperti kemarin disebutkan perkataan Ibrahim bin Adham rahmatullah alaih. Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk madza fi aydina lajaladuna bisuyuf. Kalau para raja dan putra-putra raja tersebut mengetahui apa yang kita miliki ini, niscaya mereka akan merampasnya dengan pedang-pedangnya. Karena kebahagiaan yang diraih disebabkan karena ilmu yang bermanfaat membuahkan semangat untuk menunaikan kewajiban Allah dan taat kepada Allah Azza wa Jalla, menumbuhkan adanya kelezatan dan kebahagiaan yang tidak bisa terukir dari sisi besarnya dan nilainya. Nah, Kemudian disebutkan oleh beliau di arena di kalimat yang setelahnya, fa innaha mata ukrihatin nafsu 'alaiha wasiqat ta'i'atan wa karihatan ilaiha wa sabara 'ala lawa'iha wa shiddatiha afdat minha ila riyadin mu'annaqatin wa maqa'id sidqin wa maqamin karim yajidu kulla ladzatin dunaha. Kata beliau pada alinea, pada kalimat yang tadi kita sebutkan, kapan jiwa seseorang dia paksa untuk menjalaninya. Jadi harus dipaksa untuk menjalaninya. Menunjukkan jalan-jalan yang sampai ke kemuliaan dan keutamaan, apalagi berhubungan dengan al-jannah, dibutuhkan adanya jihad, al-mujahadah, yang dikenal dengan jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Nah, karena sudah pasti apa yang diinginkan oleh jiwa tersebut berseberangan dengan itu seluruhnya. Inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya yang namanya jiwa-jiwa seseorang, ammaratun, disebutkan dengan bentuk mubalaghah. Inilah pentingnya seseorang memahami bahasa Arab, akan bisa semakin memahami tafsir Al-Quran. Ammaratun beda dengan amiratun. Kalau satu fi'il disebutkan dengan mentad'if, mentashdid ain fi'ilnya, ammaratun atau dorrabun, dorroba, kattaba, dan yang semisalnya, itu bermakna sering terulangnya perbuatan tersebut. Tidak sekali dua kali, namun sering terulang. Menunjukkan kalau ditafsirkan ke makna ayat ini, ammaratun adalah yang namanya jiwa itu senantiasa memerintahkan seseorang untuk melakukan amalan-amalan keburukan, amalan-amalan kejelekan. Sehingga dibutuhkan adanya mujahadah. Yani dia memaksa jiwanya untuk kemudian tunduk di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan menempuh ridhonya. Kapan seseorang dia memaksa jiwanya untuk menempuh jalan tersebut, wasiqat ta'i'atan wa karihatan ilaiha, sehingga jiwa ini bisa melaluinya baik dalam keadaan taat, senang, ataukah membencinya. Nah, dia enggak suka tapi dia paksa demi sampai ke majalisul ilm. Wa sabarat 'ala lawa'iha wa shiddatiha, kemudian bisa bersabar dari rintangan-rintangan, demikian pula gangguan-gangguan yang muncul. Afdat minha ila riyadin mu'annaqatin, akan menghasilkan riyadin mu'annaqatin, ketenangan yang menggembirakan. Wa maqa'id sidqin, demikian pula peristirahatan yang jujur, yang tenang, yang nyaman. Wa qama maqamin karim, tempat yang mulia. Yajidu kulla ladzatin dunaha, dia akan menjumpai semua kelezatan-kelezatan yang dia rasakan itu masih di bawahnya dari sisi nilainya, mengalahkan kelezatan yang dirasakan oleh mereka ahli dunia, merasakan kelezatan yang dirasakan oleh mereka para penguasa-penguasa dunia dengan sekian banyak harta yang dimilikinya. Nah, ternyata kelezatan yang dihasilkan karena iman dan buah dari ilmu nafi' itu mengalahkan itu seluruhnya, subhanallah. Naam. Kalazzati la'ibi sabiyyi bil 'usfurin nisbati ila ladzatil muluk. Seperti seorang anak kecil merasakan kelezatan ketika dia bermain-main dengan 'usfur, dengan seekor burung yang kecil. Anak kecil ketika dikasih burung yang kecil, dia sangat bahagia, ya kan, sangat suka, dia gembira, merasakan kesenangan yang luar biasa. Yang kegembiraan demikian pula kesenangan anak kecil ketika mendapatkan seekor burung tersebut itu mengalahkan kelezatan yang dirasakan oleh para raja-raja, subhanallah. Mengarahkan kelezatan yang dirasakan oleh para raja-raja. Dunia anak sendiri beda dengan dunia orang yang dewasa. Nah, ibaratnya demikian. Kelezatan seseorang yang ia merasakan buah dari ilmu nafi' itu mengalahkan kelezatan-kelezatan yang diperoleh oleh mereka ahli ad-dunya. Fahina idzin halu sahibiha kama qila, karena dan ketatkala itu keadaan orang tersebut sebagaimana persis seperti yang dikatakan dalam satu syair. Seorang penyair mengatakan, waqad kuntu araqat tanaha bil hawa ila ghayatin ma ba'daha ila li madhhabu falamma talaqaina wa ayantu husnaha tayaqantu anni innama kuntu al'abu. Penyair ini mengatakan, wa kuntu ara an qad tanaha bil hawa, saya melihat seakan-akan saya ini naik ke awan ke tempat yang tinggi, awan itu mengangkatku ke tempat yang tinggi. Ila ghayatin ma ba'daha li madhhabu, ke satu tujuan yang setelahnya itulah akhir dari bepergianku. Yani seakan-akan dia diangkat oleh awan kemudian meletakkan dirinya ke satu tempat dan itu adalah tujuan akhirnya. Itu adalah tujuan akhirnya, yakni al-jannah. Naam. Falamma talaqaina wa ayantu husnaha, maka tatkala kami memperhatikan dan kami cermati kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan, kebagusan tempat tersebut, tayaqantu anni innama kuntu al'abu, saya yakin ternyata selama ini saya itu bermain-main, banyak waktu yang kita sia-siakan. Naam. Banyak kesempatan-kesempatan yang ternyata kita tidak memanfaatkannya untuk sampai ke tempat tersebut. Tayaqantu anni innama kuntu al'abu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang telah merasakan satu kelezatan, satu kenikmatan atas usahanya, maka dia akan merasakan kebahagiaan dan kenikmatan yang tidak bisa terukir secara hakikat, demikian pula bentuknya. Fal makarihu manutatun bil makarih, atau fal makarimu manutatun bil makarih, yang namanya kemuliaan dipenuhi dengan segala sesuatu yang dibenci. Dalam perkara apa saja, dalam urusan dunia, seseorang ingin sukses butuh adanya pengorbanan, butuh adanya usaha. Nah, butuh adanya usaha. Butuh pula adanya kesabaran. Itu dalam perkara dunia dibutuhkan yang demikian, apalagi dalam urusan akhirat. Tentu pengorbanannya tidak sedikit dan tidak bisa disamakan dengan pengorbanan ahli dunia demi meraih dan mendapatkan dunia-dunia mereka. Fasa'adatu la yu'baru ilaiha illa ala jisri syaqqah, jisri al-masyaqqah. Dan yang namanya kebahagiaan tidaklah bisa seseorang melewatinya kecuali di atas jisril masyakkah, jembatan yang dipenuhi dengan berbagai macam rintangan. Artinya ketika seorang ingin bahagia, laluilah jalan tersebut. Tidak ada alternatif yang lain. Tidak ada alternatif yang lainnya. Sebagian salaf menyebutkan, lan yanalal ilma birohatil jismi. Sesungguhnya ilmu tersebut tidaklah bisa diraih, didapatkan dengan seseorang mengistirahatkan badannya, berleha-leha di rumah. Mereka para ulama menyebutkan, al-ilmu yu'ta walayati. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Karena inilah yang dilakukan oleh mereka, para salaf, ketika mereka menginginkan ilmu. Mereka safar dari satu negeri ke negeri yang lainnya demi mendatangi dan mendapatkan ilmu tersebut. Nah, wala tuqta'u musafatuha illa fi safinatil jiddi wal ijtihad, dan tidaklah bisa ditempuh jaraknya kecuali dengan menggunakan perahu kesungguhan dan ijtihad, yakni kesungguh-sungguhan, keseriusan. Tidak bisa diraih kecuali dengan sungguh-sungguh serius. Nah, Qala Muslim fi sahihihi, berkata Imam Muslim di dalam sahihnya, qala Yahya bin Abi Katsir, berkata Yahya bin Abi Katsir rahmatullah alaih, la yunalul ilmu birahatil jismi. Ilmu tersebut tidak bisa diraih dengan seseorang mengistirahatkan jasmaninya. Nah, dia harus mendatangi majalisul ilmi. Dia harus mendatangi majalisul ilmi. Dia akan merasakan ilmu tersebut. Nah, tidak hanya sekedar yang dia dapatkan hanya satu hadis atau dua hadis saja. Yang lebih daripada itu, dia merasakan kelezatan ketika menghadiri majalisul ilmi. Merasakan kelezatan yang luar biasa ketika menghadiri majalisul ilmi. Nah, sebagian di antara salaf menyebutkan tidaklah seseorang akan merasakan manisnya ilmu hatta yajua wa yansa ju'ahu. Seseorang tidak bisa merasakan manisnya ilmu, manisnya seseorang menimba ilmu, mempelajari ilmu, menghadiri majalisul ilmi, hingga dia lapar, kemudian bisa melupakan rasa laparnya. Dia lapar, merupakan rasa laparnya. Duduk ya. Nah, ada agenda daurah, anggaplah dimulai dari jam 9 sampai menjelang zuhur. Nah, dalam keadaan tempat yang dia tinggal itu berjauhan dengan lokasi majalisul ilm, mungkin dia harus menempuh perjalanan dimulai dari ba'da subuh, belum sempat makan dia. Nah, ketika sampai ke tempat tujuannya, ternyata agenda daurah dimajukan. Yang seharusnya dia bisa mungkin berkesempatan makan, ternyata tidak bisa. Dia korbankan rasa laparnya demi menghadiri majalisul ilm. Subhanallah, bila dia berada di majalisul ilm, kemudian dia bersungguh-sungguh memperhatikannya dan mengetahui kemuliaan yang ada di majalisul ilmu tersebut, dia merasakan kelezatan. Maka dia akan bisa meraih kelezatan dan kenikmatan bersimpuh di majalisul ilmu dengan ketika dia lapar, dia bisa menghilangkan rasa laparnya. Dia lupa akan rasa laparnya tersebut. Menunjukkan demikianlah buah dari pengorbanan. Ketika seorang dia ingin meraih sesuatu yang mulia, kemudian dia korbankan sekian banyak pengorbanan, ketika dia meraih dan mendapatkan apa yang dia cita-citakan, akan dianggap seluruh pengorbanannya ini bukan berarti. Nah, bukan sesuatu yang sia-sia. Nah, dia merasakan kelezatan disebabkan karena usaha yang dia curahkan tersebut. Kemudian disebutkan oleh beliau di alinea atau di alinea setelahnya, faqad qila, ada yang mengatakan, man talabar rahata taraka ar-rahah. Barang siapa yang meninggalkan ar-rahah, barang siapa yang meninggalkan ar-rahah, yakni bersantai-santai, bersukaria, taraka ar-rahah, maka dia akan meninggalkan ar-rohah, sesuatu yang ar-rohah yang yang menyulitkannya. Naam, man talaba ar-rohah taraka ar-rohah. Ataukah barang siapa yang menginginkan sesuatu, ar-rohah yang mengenakan badannya, taraka ar-rohah, dia akan meninggalkan yang namanya istirahat. Dia akan terus berusaha, dia akan terus berupaya, ya nantinya dia akan merasakan kenikmatan setelahnya. Nah, dalam urusan dunialah contohnya, karena terkadang kita baru bisa mengetahui sesuatu dengan ukuran-ukuran dunia. Demikianlah Nabi SAW di dalam beberapa hadisnya mengajarkan kepada para sahabatnya amalan-amalan dari sisi kemuliaannya, kemudian disandingkan dengan dunia agar semakin memahami, agar semakin memberikan pemahaman kepada kita demikian mulia amalan soleh tersebut. Tidak ada artinya dengan dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Nah, di antaranya hadis rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat yang dilakukan oleh seseorang sebelum fajar itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya, sehingga seorang mengetahui, oh ternyata dunia tidak seberapa penting. Nah, demikian kecil ternyata dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Nah, artinya ketika seseorang dia, contohnya di dalam mengejar kehidupan dunia, dia ingin menjadi seorang direktur atau pengusaha yang sukses, yang dengannya tinggal nantinya memanfaatkan hasil dari usahanya. Di masa tuanya nanti tinggal ongkang-ongkang saja, uang ngalir dengan sendirinya. Apakah kemudian orang tersebut meraih itu seluruhnya dengan bersantaria? Tentu tidak. Dimulai dari yang terkecil, sekian banyak kebangkrutan dia alami, kesulitan dia alami, tapi terus berusaha, terus berjuang, sehingga mendapatkan arrohah, kenyamanan pada akhirnya. Demikian pula dalam perkara akhirat, ketika seorang berkeinginan untuk nyaman di akhirat, untuk nyaman nantinya mendapatkan al-jannah, kenikmatan yang la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin, yang di dalamnya berisikan sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, belum pernah pula hakikatnya didengar oleh telinga, wala khatara 'ala qalbi bashar, bahkan tidak terbetik di hati-hati manusia. Kita memikirkan kenikmatan al-jannah yang paling bagusnya seperti apa, secara hakikatnya melebihi bahkan berkali-kali lipat dari apa yang kita angankan. Subhanallah. Tidak bisa dijangkau dengan pikiran seseorang, rekaan pikiran seseorang. Nah, jalan untuk sampai ke kenyamanan itu seluruhnya ternyata dengan meninggalkan arrohah, meninggalkan istirahat, bersanteria. Dia harus berusaha, dia harus senantiasa beramal. Nah, yang dengannya dia akan meraih perkara-perkara yang tadi kita sebutkan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian disebutkan oleh seorang penyair, faya wasalal habibi ama ilaihi, atau faya wasilal habibi amma ilaihi bighairi masyaqqatin abadan tariqu. Wahai orang yang berkeinginan untuk sampai ke orang yang dicintainya, dia ingin agar sampai ke seseorang yang dicintainya, pujaan hatinya. Amma ilaihi bighairi masyaqqatin abadan tariqu. Untuk jalan sampai ke perkara tersebut dengan tanpa adanya masyaqqah, ujian dan cobaan serta rintangan, itu senantiasa tidak ada yang demikian jalan tersebut. Artinya jalan untuk sampai kepadanya dipenuhi dengan berbagai macam rintangan-rintangan, ujian-ujian, demikian pula cobaan-cobaan. Nah, kemudian disebutkan oleh beliau, falaula jahlul aktsarina bihalawati hadhihi al-lazzah wa 'idhami qadriha la tajaladu 'alayha bisuyuf. Kalau bukan disebabkan karena jahilnya kebanyakan umat manusia dengan manisnya kelezatan ini, kenikmatan ini, dan demikian besarnya kadarnya, la tajaladu 'alaiha bisuyuf, niscaya mereka akan berupaya untuk merampasnya dengan pedang-pedangnya. Karena ternyata kebahagiaan yang diraih oleh ahli dunia ketika mereka mengeluarkan sekian banyak hartanya demi membeli perkebunan yang indah, rumah yang megah, demi bersuka cita melakukan rekreasi ke tempat-tempat yang menurut mereka bisa menyejukkan pandangannya, itu ternyata kebahagiaan yang semu saja, kebahagiaan yang semu. Nah, ada sebagian kisah yang dinukilkan oleh sebagian di antara para ulama kita tentang kisah seorang yang terkaya pada tahun sekian, saya lupa tahunnya dan lokasinya. Nah, hingga disebutkan dia memiliki gudang harta yang demikian banyak, gudang harta yang demikian besar, gudang harta yang demikian besar. Nah, subhanallah, demikian kayanya. Dia biasa ketika sampai ke rumahnya mendatangi gudang tersebut, melihat tumpukan hartanya. Dan dia juga biasa safar ke negeri sini, ke negeri yang lainnya untuk melihat usahanya dan yang semisalnya. Subhanallah, pada satu ketika Allah Azza wa Jalla hendak memperlihatkan kepada hambanya hakikat dari kebahagiaan. Diceritakan dalam kisah tersebut oleh salah seorang ulama kita, ketika dia sedang di rumahnya kemudian menyempatkan diri untuk mendatangi gudang yang berisikan hartanya, ternyata Allah takdirkan dia terkunci di gudang tersebut dalam keadaan tidak membawa kunci serepnya. Nah, dia terkunci di dalamnya, berteriak-teriak, enggak ada yang menjawab. Berteriak-teriak sekuat tenaga, ternyata tidak ada orang yang mendengarkan teriakannya, subhanallah. Yang demikian berlarut-larut sampai sekian hari lamanya. Kemudian satu ketika keluarganya merasa kehilangan tentang di mananya lokasi orang tersebut. Sehingga ketika dibuka gudang hartanya, dijumpai dia telah wafat, dia telah meninggal. Dalam keadaan tertulis di tembok dari gudangnya tersebut, tulisan dari darahnya, dari tangannya, dari sehingga berdarah, yang isinya ternyata seorang yang kaya raya nasibnya demikian. Nah, nasibnya demikian, subhanallah. Meninggal dalam keadaan tidak ada yang mengetahuinya. Meninggal dalam keadaan tidak ada, tidak bermanfaat untuknya hartanya. Dia meninggal terkunci di gudang harta. Ada pula seorang yang kaya raya, dia telah mempersiapkan tempat yang demikian megah sebagai tempat peristirahatan terakhir, yang itu adalah sebagai kuburannya. Ternyata Allah takdirkan dia meninggal dunia, jatuh ketika menaiki pesawat, jatuh tenggelam di lautan. Sekian harta dikeluarkan, tidak juga bisa menemukan jasadnya. Subhanallah, meninggal di dalam lautan, dalam keadaan tempat peristirahatan yang dia siapkan sebelumnya dengan sekian banyak dekorasi-dekorasi yang mewah yang ada di tempat tersebut tidak digunakan, tidak bermanfaat. Harta yang dikelontorkan sekian banyaknya ternyata tidak bisa menemukan jasadnya. Nah, ini menunjukkan hakikat kebahagiaan ternyata tidak bisa diukir dengan harta. Tapi hakikat kebahagiaan itu diukir dengan iman dan amalan yang soleh sebagai buah dari ilmu nafi'. Kemudian disebutkan oleh beliau, wa hujibu anha bihijabin minal jahli. Namun disebabkan karena kebanyakan manusia tertutupi akan hakikat kebahagiaan tersebut, kebahagiaan ini, dengan hijab kejahilan, sehingga mereka tidak menengoknya, tidak meliriknya. Naam. Liyakhtassallahu biha man yasha'u min ibadihi. Namun yang demikian adalah hikmah Allah untuk Allah khususkan meraih kebahagiaan ini siapa saja dari kalangan hambanya. Wallahu dzul fadlil azim. Allah adalah zat yang memiliki kemuliaan yang besar. Naam. Bahkan merupakan rahasia umum. Kalau semisal seorang yang berjubah seperti ini, ya palingan ya penghasilannya pas-pasan lah. Nah, penghasilannya pas-pasan. Ketika datang ke rumah sakit, ah, ini pasti ini asuransinya, pasti ini uangnya enggak banyak. Nah, ini ma'asyiral ikhwah, azani wa azakumullahu ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita penting untuk kita menyadari hakikat dari kebahagiaan yang hakiki tersebut, kebahagiaan iman yang buah dari ilmu nafi', sehingga diharapkan kita bisa semakin bersemangat untuk mencari ilmu demi meraih hakikat dari kebahagiaan tersebut. Tentu sangat berbeda jauh, walaupun ilmu yang didapatkan oleh seseorang atau ilmu yang dihasilkan oleh seseorang antara dia bersimpuh di majlis dengan dia mendengarkan audio itu sama kadarnya, tapi subhanallah jelas berbeda dampak dari ilmu tersebut dari satu orang ke orang yang lain. Belum lagi nantinya manfaat dari ilmu yang dihasilkan. Seorang yang tinggal di majalisul ilm, dia tidak hanya bisa mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut, tapi juga dia bisa mengambil manfaat ibroh dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia bisa mengambil pelajaran sabarnya saudaranya di dalam menimba ilmu, sehingga tergugah semangatnya, bangkit imannya, untuk kemudian semakin melangkah maju bersama dengan saudara-saudaranya tersebut. Belum lagi nantinya dia di majalisul ilm, ketika berpapasan dengan seorang muallim, seorang yang mengajarkan ilmu, dia bisa mendapatkan ilmu tersebut melebihi dari orang yang mendengarkannya secara tidak langsung. Ini sesuatu yang mujarab, yang bisa dirasa dan bisa dinilai oleh masing-masing orang-orang yang merasakannya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini insyaallah taala yang bisa sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullahu taala.